Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Khulubillah rahiman rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kitab Al-Kabair, hadis yang sedang kita baca, kita baca beberapa kalam yang perlu kita baca sebagai nasihat bagi kita. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Qala Ayyub bin Yazid Al-Kirriyah rahimahullahu ta'ala. Kata Ayyub bin Yazid Al-Kirriyah dengan qaf, ahakun nasi bil jilali salasatun. Ahakun nas bil ijlali salah satu, orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak dimuliakan itu ada tiga golongan. Ahakun nas bil ijlali salah satu, al ulama wal ikhwan wassalatin. Orang yang paling berhak dimuliakan ada tiga. Yang pertama adalah para ulama, al ikhwan yakni ashab, teman-teman, sahabat, teman, kawan, wassalatin. Dan yang ketiga adalah penguasa. Qala faman istakhaffa bil ulama afsada dinah. Barang siapa yang merendahkan, melecehkan para ulama, maka dia telah merusak agamanya. Absaladina. Qala wa man istakhaffa bil ikhwan afsada muru'atah. Barang siapa yang merendahkan, menghinakan, melecehkan teman-temannya, sahabatnya, kawannya, afsada muru'atah, dia merusak kewibawaannya sendiri. Qala wa man istakhaffa bisultan afsada dunyah. Dan barang siapa yang menghinakan, melecehkan, merendahkan penguasa, maka dia merusak, telah merusak dunianya. Qala wal aqilu la yastakhiffu bi ahad. Orang yang cendekia itu adalah seorang yang tidak pernah melecehkan, merendahkan, menghinakan seorang pun. Inna hunabillahi rahimun rahimukumullah. Satu perkara yang mesti kita amalkan. Ikramul ulama wa adamu istifafihim. Satu ciri antara ciri ahlu sunnah adalah memuliakan para ulama. Dan ciri antara ciri ahlu ahwa wal bid'ah adalah merendahkan, menghinakan para ulama. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-barakatu ma'al akabir. Yang kedua, yang terhadap akhlak seorang sunni salafi itu tidak menghinakan, merendahkan saudaranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tawadha'a lillahi rafa'ahullah. Yang sampai mengira seseorang dengan dia merendahkan, melecehkan yang lain, itu dia bisa menjadi mulia. Justru jalan kemuliaan ketigianlah dengan dia tawadu kepada teman-temannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tawaman tawadu'a lillah, barang siapa yang tawadu kepada Allah atau karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya." Kam min insanin, betapa banyak orang yang istakhaffa ikhwanah, dia melecehkan, merendahkan, menghinakan saudaranya, temannya. Ya, kalaulah dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan pelecehan, mungkin dia tidak akan terhina, tidak akan rusak muru'ahnya. Tapi karena dia terjatuh ke dalam istighfaf, dia merendahkan saudaranya, yang dia kira itu akan menjadi sebab kemudian dirinya, ternyata dengan sebab dia berbuat demikian, justru merusak kehormatannya, kemuliaannya, kewibawaannya. Wa man istahaffa bi sultan afsada dinah. Dan barang siapa yang menghinakan, melecehkan penguasa, maka dia akan merusak, dia telah merusak dunianya. Sahih. Dengan dia mencerca, mencaci, apalagi sampai memberontak penguasa, inilah sebab kerusakan dunia yang akan menghantarkan kerusakan agama seseorang. Sehingga seorang akil, seorang yang tidak pernah yastakhifu bi ahad. Fa rahiman rahimakumullah. Saya kira satu dulu. Sekarang kita lanjutkan dulu hadis yang kita sedang baca. Al-istighfaf, yang menghinakan orang lain, apa itu ulama, apa namanya, atau ikhwan, atau umara, qad yakunu bil aqwal wa qad yakunu bil af'al. Ya, kadang dengan ucapan-ucapan yang isinya melecehkan, merendahkan, atau dengan perbuatan, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia melecehkannya, menghinakannya, itu istighfar. Kita lanjutkan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu marfu'an. Kata beliau, "Inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas kalian uquq, durhaka kepada orang tua. Sudah kita bahas bahwasanya ummahat disebut dengan lafadz dengan beberapa alasan. Wa illa, padahal sebetulnya hadis ini masuk juga padanya al-aba. Qala wa wa'dal banat, dan di antara yang Allah haramkan adalah wa'dal banat. Qala wa man'an wahad, dan di antara yang Allah haramkan adalah man'an wahad, dia menahan, tidak mau mengeluarkan apa yang wajib dia keluarkan. Wahad, dan dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, diambil, meminta yang bukan itu adalah bukan haknya. Sebetulnya ada beberapa pembahasan tadi saya ingin bacakan, tapi nanti insya Allah mungkin besok mudah-mudahan teringat. Beberapa pembahasan disebutkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam Al-Bahas Fikhi terkait dengan bab Al-Ariyah, bab pinjam-meminjam, atau beberapa bab yang beliau sebutkan dalam Kitabul Buyu. Ini mungkin perlu kita bacakan untuk kita ketahui, karena ini amalan sehari-hari kita. Nah, masalah man'an wahad terkait dengan masalah harta, terkhusus yang terkait dengan keseharian kita, masalah pinjam-meminjam, mungkin utang piutang, masalah amanah, masalah mudharabah, mudah-mudahan nanti insya Allah kita sampaikan. Ya sayyidina billahi rahiman rahimakumullah, yang memiliki waktu mungkin ahsan. Sekarang kita sedang baca Kitabul Buyu, sebentar lagi mungkin habis. Ada waktu pagi, ikut baca insya Allah. Nah, qala, kata beliau, wa qauluhu, dan berikutnya adalah wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci bagi kalian melakukan qila wa qal. Ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ini mahlus syahid. Ini sisi pendalilan dari Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah terkait dengan pembahasan kita masalah kabair dengan lisan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala kariha lakum qila wa qala. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ikariha man kana hammuhu naqlal kalam duna an yansibahu ila qa'ilih. Nah, yaitu beliau menyatakan ini Allah membenci orang-orang yang senang kesenangannya menukil ucapan-ucapan orang tanpa menisbatkan kepada yang mengucapkannya. Fahadha fihi tanbihun, maka di sini tanbih, ada peringatan, ala wujubi tajannubit tasarru' binaqdil akhbari lima fihi min hadhihi al-askar wa khasfil asrar, karena hadza laysa min da'bil akhyar. Kata beliau, maka di sini ada tanbih, ada peringatan, wajibnya untuk seorang tajannub, menjauhkan diri dari tasarru', dari tergesa-gesa menukil berita-berita. Nah, kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami', cukup dosa bagi seseorang ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar dengan telinga dia sampaikan tanpa tersebut, tanpa menimbang al maslah wal mafsadah. Nah, qala, lima fihi, karena ketika seorang terjatuh ke dalam perbuatan tasarru, terburu-buru menyampaikan berita yang dia dengar, yang dia dapat, ini akan terjatuh ke dalam hadkil astar akan merobek, merusak astar yang ia jemali sitar penutup. Wa kashfil asrar akan menyingkap rahasia-rahasia yang semestinya tidak boleh dibongkar. Qala li'anna hadha laysa min dabil akhyar, dan perbuatan ini juga karena ini bukan perbuatan orang-orang terbaik. Orang-orang yang baik, kata beliau li qauli Rasulullah sallam, orang-orang yang baik itu orang-orang yang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara ciri bukti bentuk bagusnya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Inna huwa billahi rahiman rahimakumullah wa karih lakum qila wa qal. Apalagi ketika ucapan tersebut ucapan-ucapan yang dusta, ucapan mengada-ngada, ya apalagi ucapan tersebut sampai ucapan yang terjatuh ke dalam namimah, mengadu domba. Ini ucapan-ucapan yang benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ucapan yang tadi saya baca yang mungkin perlu kita tahu adalah ucapan yang dinukil oleh penulis Lakuntur Mansur di poin yang ke-715. Qala Zainuddin Abdurrahman Ibn Ahmad Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya masyhur dengan Ibn Rajab. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa qad futina kathirun minal mutakhirina bihada, telah banyak orang-orang dari kalangan mutakhirin terfitnah dengan masalah ini, tentang masalah penilaian dengan banyak tidak banyaknya orang bicara. Wa dhannu, mereka mengira, anna man kasara kalamuhu wa jidaluhu wa hisamuhu bi masayidin fa huwa a'lamu mimman laysa kadhalik. Mereka menyangka bahwasanya orang yang banyak bicaranya, banyak perdebatannya dalam perkara-perkara agama, maka orang yang paling banyak bicara, paling banyak berdebat, ya ini adalah orang yang lebih alim dibandingkan orang-orang yang tidak pernah banyak bicara dan tidak pernah banyak berdebat. Qala, kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa hadza jahlun mahdh, ini adalah kebodohan yang murni, menilai seseorang dengan banyak tidaknya bicara, banyak tidaknya debat, ini adalah jahlun mahdh. Nah, sebagian mereka ikhwan fillah rahimahullahu ta'ala, hizbiyin, mereka memang bangga seperti ini, debat dengan presis, debat dengan ini, sengaja mengumumkan SMS, doakan nanti Ustaz Fulan mau debat dengan Fulan di Batam, Hizbi, jadi kebanggaan. Qala wanzur ila kabir sahabah ulama'i, lihat bagaimana tokoh-tokoh besar dari kalangan sahabat dan ulama-ulama mereka, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Muad wa Mas'ud wa Zaid bin Thabit. Kaifa kanu, bagaimana keadaan mereka? Kalamuhum aqallu min kalami Ibn Abbas wa hum a'lamu min. Kalau dilihat ucapan-ucapan mereka lebih sedikit dibandingkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wahum, padahal mereka Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Mu'ad itu adalah orang-orang yang a'lam, lebih alim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kadzalika kalamu tabi'in. Demikian juga ucapan-ucapan tabi'in. Aktsar min kalamis sahabah. Kalau dibandingkan, ucapan para tabi'in lebih banyak daripada ucapan para sahabat. As-sahabatu a'lamu minhum. Dan kita yakini para sahabat lebih alim daripada tabi'in. Kalau kadzalika tabi'u tabi'in. Kalamuhum aktsar min kalami tabi'in. Demikian juga atba' tabi'in. Tabi'u tabi'in. Ucapan mereka lebih banyak dibandingkan ucapan tabi'in. Wa tabi'un a'lam min. Wa tabi'in a'lam minhum. Kata beliau, kesimpulannya, falaisal ilmu bi kasratir riwayah wala bi kasratil maqal. Walakinnahu nurun yukzafu fil qalbi yafhamu bihi al-abdul haqqa wa yumayizu bihi bainahu wa bainal batili. Kata beliau, ilmu itu tidaklah dinilai dengan banyaknya riwayat dan banyaknya bicara, tapi ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah nurun, cahaya. Yukzafu fil qalbi, yang diberikan di kalbu seseorang. Yafhamu bihil abdul haq, yang dengannya seorang bisa paham al-haq. Wa yumayizu bihi bainahu bainal batil, yang dengannya seorang bisa membedakan mana al-haq mana batil. Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna billahi rahman rahimakumullah. Jangan sampai seorang ingin menampakkan dirinya sebagai seorang alim dengan memperbanyak bicara. Ya, padahal itu bukanlah tolak ukur. Kata beliau, laisal ilmu bikasratil riwayah wala bikasratil maqal. Yang sebisanya disebutkan oleh Imam Al-Barbahir rahimahullah dalam satu sunnah, laisal ilmu bikasratil riwayah wal kutub, walakinil alim man ittaba'al kitab wa sunnah wa in kana qalil riwayah wal kutub. Ya, keilmuan itu bukanlah diukur dengan banyaknya riwayat dan kitab. Tapi seorang alim yang hakiki adalah seorang yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah, walaupun sedikit riwayatnya dan kitabnya. Wa man khalafahuma, orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, fahuwa sahibu hawa, adalah ahlul ahwa. Wa in kana katsiru riwayah wal kutub, walaupun banyak riwayat dan kitab. Al-Ibrah itu dengan amal perbuatan dia mencocok ilhaq. Ini khana fitna rahimah narahimahkumullah. Sehingga di antara yang tadi saya ingin ingatkan terkait dengan masalah poin pertama tadi, seorang ahlu sunnah yang terwujud amal yang mereka harus lakukan adalah ikramul ulama. Naam, memuliakan para ulama bil qaul wal fi'il. Kemudian juga ijlal ikram al ashab al ikhwan, teman-temannya, dengan ucapan dan perbuatan. Ya, demikian juga ikram ulatul umur bil qaul wal fi'il. Laisal ibrah, bukanlah yang teranggap semata-mata ucapan, ya, tetapi al-amal yang yusaddiku al-aqwal, amalan seseorang yang membuktikan ucapannya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlu barakallahu fikum.